bisa turu, tak bisa meripatku. Esok aku kutu kembang tukasku, isana lan pecoku minta ke kewajibanku. Piye mane wes tadi janjiku, yomong siji panyuwunku sing ati ati sliramu. Hati-hati siram.